Satu buah karya dari Denny Canan kita kasih spesial untuk semuanya. Yuk, cus. Boleh kita lambaikan tangannya bareng-bareng. Coba tangannya diangkat ke atas. Bareng-bareng ya.